Ada seorang saudara, dia sakit. Lepas tu dia ikhtiar berobat dengan Tok Bomo. Ada 8 orang Tok Bomo. Dia pergi jumpa. Tapi jawapannya sama belaka. Semua Tok Bomo tu kata kena buat dia orang. Si ini percaya kata-kata 8 orang Tok Bomo tu. Saya, apakah hukumnya? Sila jelaskan. Jawabnya, berkemungkinan betul buat dia orang. Yang tak bolehnya Tok Bomo kata, Abdullah Mamak Sa'id nak buat. Jusuh buat. Derih buat. Tak boleh. Tapi kalau nyakit ni hati orang-orang, hati orang sihir, mainan kotor, hak tu boleh. Bukan boleh apa, boleh kita pakai. Jangan kita yakin. Faham? Dah kata tak boleh. Tak boleh ni jangan Tok Bomo hak pakai teka orang buat. Nyakit ni hak tu buat, beda. Lijah ni, anak beranak mu juga atau. Tak boleh. Ni mainan sihir. Tak apa. Kau hak berobat. Sebab sihir ni wujud. Wajib kita percaya dia ada. Kerana dia berlaku dengan izin Allah. Cuma jangan takut pada sihir. Dan jangan percaya kepada dia. Kita lebih kuat pada dia kalau kita pegang dengan Allah. Saya jarang-jarang pakai kopiah. Lepas tu jumpa dengan geng tak pakai kopiah, dia kata saya ustaz. Dia buat ngaji gitu. Macam mana nak jawab, nak suruh sedap sikit. Dia kadang-kadang dia pakai piyah, kadang-kadang tak pakai piyah. Pakai piyah orang lelaki ni bukan wajib sunat. Tak pakai adab dosa, pakai boleh pahala. Jadi kadang-kadang hari dia pakai, dia jumpa kawan-kawan dia pun panggil, ustaz, apa khabar ustaz? Jawabnya, tolong kau beri jawapan, dia nak balas balik ke kawan ni. Biar sedap gitu. Jawabnya, mu ni perut kotor juga tu. Jadi kata ustaz tu, tak usah marah lah. Walaupun dia nak ngaji, mudah-mudahan jadi ustaz. Tak apa. Orang awak kawan-kawan dia bergurau. Kalau orang lain, awak bergurau gitu. Jadi kita seke baik sudahlah kata-kata tu gurauan. Gurauan. Tidak tiap kali orang kata kita nak cari nak lalang, nak lawang mana, nak kata guna balik. Jadi nafsu semata-mata. Biar dia katalah. Masa dia. Tak ada masalah. Jadi kalau kita dia kata gitu, kita meruk lalu jadi baloh. Kalau dia tahu, assalamualaikum ustaz. Kita jawab wadah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Buat gitu. Ada apa? Ana sudah lama tidak tengok anda. Buat gitu tak? Gurau tak? Jadi susah masalah. Susah ada padah. Tak ada sakit hati apa semua. Biar orang kata orang tak boleh. Orang kata ke Nabi kita. Orang kata ke Nabi, tapak kaki tak muka selalu. Gurau apa Nabi-Nabi?